Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang keempat dari muqaddimah halaqah silsilah ilmiah pengagungan terhadap ilmu. Di antara perkara yang disebutkan oleh guru kami yang mulia Syekh Saleh bin Abdullah Al-Usaimi hafizahullah di dalam kitab beliau Khulasatu Ta'zimil Ilm yang ke-13, berusaha keras di dalam menghafal ilmu, bermuzakarah dan bertanya. Belajar dari seorang guru tidak banyak manfaatnya jika tidak menghafal, bermuzakarah dan bertanya. Menghafal berkaitan dengan diri sendiri. Bermuzakarah adalah mengulang kembali bersama teman. Dan bertanya, maksudnya adalah bertanya kepada sang guru. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah, hafizna qalilan wa qara'na katsiran fantafa'na bima hafizna akthara min intifa'ina bima qara'na. Kami menghafal sedikit dan membaca banyak, maka kami mengambil manfaat dari apa yang kami hafal lebih banyak daripada apa yang kami baca. Dan dengan muzakarah akan hidup ilmu di dalam jiwa, dan dengan bertanya akan terbuka perbendaharaan ilmu. Yang ke-14, menghormati ahli ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Bukan termasuk umatku orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda dan mengetahui hak bagi seorang alim. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnad beliau. Maka seorang murid harus memiliki rasa tawadhu' kepada gurunya, menghadap beliau dan tidak menoleh, menjaga adab berbicara, tidak berlebih-lebihan di dalam memuji beliau, mendoakan beliau, mengucapkan terima kasih kepada beliau atas pengajaran beliau, menampakkan rasa butuhnya terhadap ilmu beliau, tidak menyakiti beliau dengan ucapan dan perbuatan, serta berlemah lembut ketika mengingatkan kesalahan beliau. Di sana ada 6 perkara yang harus dia jaga apabila melihat kesalahan seorang guru. Yang pertama, meneliti terlebih dahulu apakah benar kesalahan tersebut keluar dari seorang guru. Yang kedua, meneliti apakah itu memang sebuah kesalahan, dan ini adalah tugas ahlu ilmi. Yang ketiga, tidak boleh mengikuti kesalahan tersebut. Yang keempat, memberikan uzur kepada sang guru dengan alasan yang benar. Yang kelima, memberikan nasihat dengan lembut dan rahasia. Dan yang keenam, menjaga kehormatan seorang guru di hadapan kaum muslimin yang lain. Ke-15, mengembalikan sebuah permasalahan kepada ahlinya. Orang yang mengagungkan ilmu mengembalikan sebuah permasalahan kepada ahli ilmu dan tidak memaksakan dirinya atas sesuatu yang dia tidak mampu, karena dikhawatirkan takut berbicara tanpa ilmu, khususnya peristiwa-peristiwa yang besar yang terjadi yang berkaitan dengan urusan umat dan orang banyak. Mereka, para ulama, memiliki ilmu dan pengalaman, maka hendaklah kita husnudzon kepada mereka, dan apabila ulama berselisih, maka lebih hati-hatinya seseorang mengambil ucapan mayoritas mereka. Yang ke-16, menghormati majelis ilmu dan kitab. Hendaklah beradab ketika bermajelis, melihat kepada gurunya dan tidak menoleh tanpa keperluan. Tidak banyak bergerak dan memainkan tangan dan kakinya. Tidak bersandar di hadapan seorang guru. Tidak bersandar dengan tangannya. Tidak berbicara dengan orang yang ada di sampingnya. Dan apabila bersin, berusaha untuk merendahkan suaranya. Apabila menguap, berusaha untuk meredamnya atau menutup dengan mulutnya. Dan hendaknya juga menjaga kitab dan memuliakannya. Tidak menjadikan kitab sebagai tempat simpanan barang-barang. Tidak bersandar di atas kitab. Tidak meletakkan kitab di kakinya. Dan apabila dia membaca kitab di hadapan seorang guru, hendaklah dia mengangkat kitab tersebut dan tidak meletakkan kitab tersebut di tanah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Pandeglang. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.